الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا كتابنا في pada kegiatan kita yaitu membahas tentang ahkam Ramadan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh beberapa ikhwah. Pertanyaan-pertanyaan yang banyak diajukan seputar qunut, doa al-qunut fil witr. Ada yang bertanya, kenapa di masjid kita tidak dilakukan qunut witr? Apakah tidak ada sunnahnya? Ada lagi yang bertanya, apakah Nabi tidak pernah mengerjakan qunut witir sehingga imam salat di tempat kita tidak mengerjakannya sementara Ramadan telah berlalu sekian waktu? Ada yang bertanya tentang pencerahan, mohon pencerahan tentang qunut witir. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebenarnya masalah du'aul qunut pada waktu-waktu yang lalu ini telah disampaikan. Namun min babil mudzakarah, maka kita sampaikan pembahasan ini pada kesempatan sore ini. Ada beberapa pembahasan terkait masalah du'aul qunut fil witr. Pembahasan yang pertama, hukmul qunut fil witr. Hukum membaca doa qunut pada salat al-witr. Salat witr tentu salat rakaat terakhir di malam hari. Salat witr bukan pada rakaat kedua atau pertama atau kedua, bukan, tetapi fir rakaatil akhirah al-wahidah, pada rakaat yang terakhir, yang satu rakaat. Nah, di sanalah dibaca doa al-qunut. Apa hukumnya? Al-qunutu fil witri masyru', membaca doa qunut pada salat witri itu disyariatkan. Ini mazhabnya jumhurul ulama. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, al-qunutu sunnatun fil witri minal lail. 'Allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-Hasan ibn Ali. Wa ta'limu an-nabiy لشخص من الصحابة تعليم للأمة كلها عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمؤمن إذا صلى الركعة الأخيرة الواحدة إذا رفع رأسه من الركوع أن يرفع يديه ويقنط. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwa beliau, beliau menyatakan sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan tentang hukum membaca doa qunut dalam witir. Kata beliau, al-qunutu sunnah fil witir. Membaca doa qunut hukumnya adalah sunnah pada salat al-witir. Min al-lail, yang dikerjakan pada malam hari. 'Allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali. Inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucu beliau, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Wa ta'limu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li syakhsin min as-sahabati ta'limun lil ummati kulliha. Dan pembelajaran yang dilakukan oleh Nabi kepada salah seorang dari kalangan sahabat, Nabi mengajari Al-Hasan bin Ali. Ada kalanya Nabi mengajari Abu Hurairah, ada kalanya mengajarkan Abdullah bin Umar, mengajarkan Abdullah bin Abbas, individu sahabat-sahabat. Namun pada hakikatnya itu bukan khusus untuk mereka, melainkan ta'limun lil ummati kulliha, adalah juga pembelajaran bagi kaum muslimin seluruhnya. Fayandali lil mu'mini idha salla raka'at al-akhirat al-wahidah. Maka semestinya seyogianya, fayandali seyogianya bagi seorang muslim apabila dia telah mengerjakan sholat pada rakaat yang terakhir, yang satu, yaitu sholat al-witr. Idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', ketika dia telah bangkit, mengangkat kepalanya dari ruku', Sholat witir pada rakaat yang terakhir satu rakaat. Bangkit dia dari rukuk, tegak berdiri i'tidal, an yarfa'a yadayhi wa yaqnut. Seyogyanya dia mengangkat kedua tangannya dan membaca doa qunut. Permasalahan berikutnya, hal al-qunut fil witr khas di syahr Ramadan, apakah qunut pada salat witir itu khasah khusus pada bulan Ramadan pada salat tarawih saja, ataukah umum pada setiap salat, salat witir maksudnya? Yushra'ul qunutu fi ghairi syahri Ramadan, disyariatkan tetap membaca witir, membaca doa qunut pada salat witir walau di luar bulan Ramadan. Yaqulu Syekh Nuzaimin rahimahullah, yajuzu ad-du'a ba'da ar-ruku' wa yusamma al-qunut hatta fi ghairi syahri Ramadan. Berkata Syekh Nuzaimin rahimahullah, yajuzu ad-du'a, diperbolehkan orang yang mengerjakan salat itu untuk berdoa ba'da ar-ruku', setelah dia bangkit dari ruku', yaitu pada saat posisi i'tidal. Wa yusamma al-qunut, dan ini disebut dengan doa qunut, hatta fi ghairi syahri Ramadan, sekalipun hal itu dilakukan di luar bulan Ramadan. Jadi enggak khusus pada bulan Ramadan saja qunut witir, tetapi di luar bulan Ramadan pun boleh. Misal kita qiyamul lail bersama dengan keluarga kita kebetulan, dan bukan sebuah janjian, ada lebaran misal Syawal keluarga kumpul kemudian mengerjakan salat qiyamul lail berjamaah, boleh. Kalau hal itu bukan dijadikan sebagai suatu kebiasaan, sesekali boleh mengerjakan salat malam tahajud qiyamul lail secara berjamaah di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal tadi yang kita contohkan. Kemudian di akhir salat pada saat mengerjakan witir yang terakhir berdoa, membaca doa qunut witir, ini diperbolehkan walau bukan di bulan Ramadan. Pembahasan berikutnya, apa itu doa qunutul witir, dan bolehkah membaca doa tambahan, doa-doa yang lain? Sebagaimana kita ketahui, di antara doa qunut al-witr, Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Di antara doa yang dibaca pada saat qunut al-witr adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. طيب, ini hadis yang diajarkan oleh Nabi kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Demikian pula yang diajarkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Allahumma inni a'udzu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Al-hadis ini yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncul pertanyaan, bolehkah membaca doa tambahan? Kita memilih doa-doa yang baik yang memang ingin kita panjatkan kepada Allah azza wajal, dan kita lakukan pada saat melakukan qunut witir. Boleh ataukah tidak tambahan? Berkata Syekh Bundar rahimahullah, wa idza da'a bi ziyadatin fala ba'sa, idza da'a bi da'awatin thayyibah ziyadah, kulluhu thayyib. Apabila ternyata seorang yang mengerjakan sholat tadi, kemudian dia melakukan membaca doa pada saat kunut witir dengan doa-doa tambahan, sholat as, tidak mengapa, boleh. Idza da'a bi da'awatin thayyibah, kalau dia berdoa dengan doa-doa yang baik, doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pilih, setelah itu dia gabung, dia tambahkan dengan doa Allahumma hdini fi man hadai. Selesai dia membaca ini, kemudian dia baca doa yang telah dia pilih, boleh. Demikian pula Syekh Ibnu Taimin rahimahullah berkata, wala ba'sa an yazid al-insanu du'aan munasiban tahduruhu al-qulub. Tidak mengapa seorang yang mengerjakan sholat dan ketika dia berdoa pada saat qunutul witr, doa munasiban an yazida, dia menambah dengan doa yang sesuai, tahduruhu al-qulub, yang memang benar-benar doa itu hadir dalam hatinya. Artinya sudah dia pilih, kemudian dia panjatkan ketika dia berdoa pada saat qunut al-witr. Permasalahan berikutnya, hal yushra'u raf'ul yadain wa ta'min. Apakah ketika qunut disyariatkan mengangkat kedua tangan dan mengaminkan doa yang dibaca oleh imam? Qala yusahabu raf'ul yadain fi du'a'il qunut. Disenangi, disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa pada saat membaca doa qunut. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, yushra'u raf'ul yadaini fi qunut al-witr li'annahu min jins al-qunut fi an-nawazil. Yushra'u, disyariatkan raf'ul yadain, untuk mengangkat kedua tangan, fi qunut al-witr, ketika seseorang membaca doa qunut al-witr, baik dia sebagai imam atau dia sebagai makmum atau dia sebagai apa lagi, ketika seorang sholat nggak lepas dari keadaan ini, imam, makmum atau apa, apa ukaja atau arif, dia bukan imam, bukan makmum, terus apa? Sendirian. Ya, kalau imam otomatis ada makmumnya, kalau makmum pasti ada imamnya. Dia bukan imam, bukan makmum, lantas bagaimana ya? Dia sholat munfaridan, sendirian. Disyariatkan, misal kita nggak bisa sholat tarawih jamaah di masjid, entah karena ronda atau karena jaga istri yang lagi sakit atau apalah udurnya. Kemudian dia sholat di rumah sendirian sampai pada saat witir, kemudian dia qunut. Bolehkah mengangkat doa atau mengangkat kedua tangan dalam berdoa? Jawabannya boleh. Itu tidak khusus bagi sholat jamaah. Mengangkat tangan ketika doa qunut tidak khusus bagi imam dan makmum, tetapi munfaridan, orang yang sholat sendirian juga boleh. Li'annahu min jinsil qunuti fi an-nawazil. Karena qunut witir itu sejenis adalah berdoa dalam sholat, sama dengan ketika seseorang sholat dan kemudian berdoa dalam qunut nawazil. Dan disunahkan ini imam berdoa mengangkat tangan pada saat qunut nazilah, imam berdoa mengangkat kedua tangannya, para makmum juga mengangkat kedua tangannya mengaminkan doa yang dibaca oleh imam. Ketika sholat sendirian dia membaca qunut al-witr pun demikian disunnahkan. Berkata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ketika beliau ditanya tentang masalah mengangkat kedua tangan kemudian mengusapkan kedua tangan ke wajah, boleh ataukah tidak, ketika ditanya apakah disunnahkan mengangkat kedua tangan, beliau menjawab, na'am minas sunnati an yarfa'al insanu yadayhi 'inda du'a'il qunut. Iya, termasuk di antara sunnah adalah ketika seseorang berdoa dalam qunut dia mengangkat kedua tangannya. Faraf'ul yadaini 'inda qunutil witri sunnah. Maka mengangkat kedua tangan ketika berdoa pada qunut witir hukumnya sunnah. سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا sama saja apakah dia sebagai seorang imam posisinya dalam salat atau sebagai makmum atau dia salat sendirian mengangkat kedua tangan ketika qunut witir hukumnya adalah sunnah. Bagaimana dengan ta'min? Ta'min juga sunnah, disyariatkan bagi para makmum ketika mendengar imam membaca doa dalam qunut witir dan yang kalimat dan kalimat-kalimat yang dibaca adalah doa, maka disunnahkan untuk mengaminkan Allahumma hdina fi man hadait. Imam berhenti, maka para makmum membaca amin dengan menjaharkan suaranya dan mengangkat kedua tangannya. Wa afina fi man afait. Demikian pula membaca amin. Wa tawallana fi man tawallait. Membaca amin. Wa barik lana fi ma atait. Membaca amin. Adapun ketika sampai pada kalimat-kalimat yang itu merupakan sana pujian kepada Allah Azza wa Jal, sanjungan kepada Allah Azza wa Jal, dan tidak ada makna doa. Kalau tadi kan doa, Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah, berikanlah kabar kepada kami hidayah, termasuk di antara hamba-hamba yang Engkau berikan hidayah kepada mereka. Ini doa. Wa barik lana fi ma a'tait, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ini doa. Maka kita para makmum mengaminkan. Tetapi ketika sampai pada kalimat yang itu merupakan sana pujian kepada Allah Azza wa Jal, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ya Allah, Engkau adalah zat yang memberikan keputusan dan tidak ada yang bisa menetapkan sesuatu atasmu. Ini sanjungan pujian kepada Allah Azza wa Jal. Maka pada kondisi seperti ini diam. Para makmum tidak mengaminkan, karena itu bukan doa, tetapi mahallu sana' lillahi Azza wa Jal. Itu adalah sanjungan kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula ketika imam membaca la uqsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik, seperti doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. La uqsi sana'an 'alaik, aku tidak bisa membatasi sanjungan kepadamu ya Allah, anta kama asnaita 'ala nafsik, Engkau adalah zat yang maha mulia, Engkau adalah zat yang maha suci sebagaimana Engkau memuliakan zatmu ya Allah. Ini sana, sanjungan, ujian kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga pada kondisi yang seperti ini para makmum diam, tidak mengaminkan. Adapun yang diaminkan adalah kalimat-kalimat yang di situ bermakna doa. Lantas bagaimana dengan perbuatan sebahagian muslimin? Kalau di tempat kita mungkin mayoritas ya, mayoritas kaum muslimin selesai berdoa qunut ini kemudian mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya. Ini tidak ada asalnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada asalnya pula dari para salaf, khulafaur rasyidun dan para sahabat yang lainnya tidak melakukan hal ini. Adapun jawaban tentang pertanyaan yang disampaikan kepada kita melalui WhatsApp, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan qunut witir? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan qunut witir dalam salat-salat beliau. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu doa Allahumma hdini fi man hadait. Adapun kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakannya, Allahu a'lam. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada Ali bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan itulah landasan disyariatkannya dan disunnahkannya membaca doa qunut ketika salat witir.